بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab إرشاد ساري. Kita lanjutkan membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah atas ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kata beliau, qala asyarihu rahimahullah wa qawluhu wa idza ra'aita ar-rajula 'abidan mujtahidan mutaqashifan muhtarifan bil ibadati sahiba hawa fala tajlis ma'ahu wa la tasma' kalamahu ila akhirih. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa idza ra'aita ar-rajula, dan apabila engkau melihat ada seseorang 'abidan, ahli ibadah, mujtahidan, sungguh-sungguh dalam ibadahnya, mutaqashifan, sederhana dalam hidupnya, seakan terlihat zuhud, seakan tidak butuh terhadap dunia, ini makna dari mutakashifan, sedikit membelanjakan hartanya dalam urusan dunia, sedikit kebutuhannya dalam urusan dunia, muhtarifan bil ibadah, muhtarifan benar-benar dia membidangi, ahli dalam berbagai jenis ibadah, puasa, salat, kemudian zikir kepada Allah Azza wa Jalla dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sahibah hawa, akan tetapi dia adalah seorang pengekor hawa nafsu yang lebih mengedepankan akalnya ketimbang dalil. Fala tajlis ma'ahu, bila engkau menjumpai orang yang seperti ini, jangan pernah duduk dengannya. Wala tasma' kalamahu, jangan engkau mendengar ucapan-ucapannya ila akhiri, sampai akhir dari ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah. Yaqulu syarihu rahimahullah, berkata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, laqad ba'athna an kalimat al-hiti, kami telah mencari, membahas, menelaah kitab-kitab yang menyebutkan tentang kalimat al-hit. Falam najidlaha masdaran, akan tetapi kami tidak menjumpai sumber yang menjelaskan tentang definisi ataupun pengertian dari kalimat al-hit. Ada disebutkan dalam matan, kita baca ucapan al-imam al-barbahari rahimahullah, kata beliau, ra'a Yunus ibn Ubaid ibnahu waqad kharaja min 'indi sahibi hawa. Pernah suatu ketika Yunus bin Ubaid melihat putranya keluar dari tempat seorang pengekor hawa nafsu. Faqala, maka Yunus bin Ubaid bertanya kepada putranya, ya bunayya min aina kharajta, wahai anakku, dari mana kamu keluar? Dari mana engkau datang? Qala, min 'indi 'Amr bin Ubaid, aku keluar dari rumahnya Amr bin Ubaid, gembong Qadariyah, memiliki pemikiran Mu'tazilah, kullu bala'zih, semua bala', kesesatan-kesesatan hawa nafsu ada pada Amr bin Ubaid ini. Qala, maka seketika Yunus bin Ubaid rahimahullah berkata kepada putranya, ya bunayya, la'an araka kharajta min baiti hiti ahabu ilayya min an araka kharajta min baiti fulan wa fulan. Wahai putraku, wahai anakku, sungguh aku melihatmu keluar dari rumah Hit. Ini kalimat Hit yang dimaksudkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, yang beliau belum mendapatkan sumber dari kalimat ini, definisi atau makna yang dimaukan. Sungguh aku melihatmu keluar dari rumah Hiti lebih aku senangi daripada aku melihatmu keluar dari rumahnya si fulan dan si fulan. Para pengekor hawa nafsu, para pelaku kebid'ahan. Kita lanjutkan ucapan Syekh An-Najmi rahimahullah. Kami telah mencari kalimat al-hiti. Dan kami tidak mendapatkan sumbernya. Ma'anna nazarna fi kutubil lughatil mutawwalati. Padahal kami telah mencarinya. Menelaah buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang masalah lughah, masalah bahasa, kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang luas membahas tentang kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Wala'ala al-murada biha al-mukhannath nisbatan ila hitil mukhannath الذي طرده النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة. Kemungkinan لعل المراد, kemungkinan yang dimaukan dengan kalimat al-hit oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah kalimat al-mukhannas. Ada mukhannas, ada mutasyabbihat berrijal, ada pula al-khunsa. Kalau mukhannas itu laki-laki, postur tubuhnya, fisiknya sempurna laki-laki, tetapi perangainya, gaya bicaranya, model jalan dan penampilannya seperti perempuan. Apa kalau bahasa kita? Bencong, banci, waria. Lebih kurang inilah. Ada yang bilang banci, ada yang bilang bencong, ada yang bilang waria. Ini mukhannas. Kalau khunsa, khunsa ini satu manusia memiliki dua kelamin dalam tubuhnya. Sekaligus dibahas oleh para ulama dalam kitab Al-Fara'id ini, pembahasan ini. Kitab warisan. Ketika ada seorang anak terlahir khunsa muskil, dia ada kelamin laki-lakinya, ada juga kelamin perempuannya. Satu orang, satu tubuh, bukan kembar siam, bukan. Tapi satu orang. Apakah ada yang seperti ini? Ada, terjadi. Dibahas oleh para ulama dalam kitab Fara'id. Pembagian warisan. Dia akan menerima jatah warisan sebagai laki-laki atau jatah warisan sebagai perempuan. Nah, ini namanya khunsa. Kalau mukhannas, dia waria. Laki-laki, postur tubuhnya sempurna. Tetapi sikap, perilaku, penampilan, gaya bicara, gaya berjalan seperti perempuan. Dan ini diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah. Pada beberapa waktu sebelumnya boleh bencong atau waria ini masuk ke kalangan para wanita, bertemu dengan para wanita boleh. Hingga pada suatu ketika, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mengepung Taif, si waria ini mengatakan, kalau seandainya besok kalian berhasil menaklukkan Taif, akan aku tunjukkan kepada kalian bintu Ghailan, anak wanitanya Ghailan, pembesar Taif ketika itu. Tuqbilu bi arba' wa tudbiru bi zaman, di mana dia ketika datang terlihat ada empat hal yang menarik pada tubuhnya, dan ketika dia berbalik pergi mengundurkan diri, ketika datang menghadap, ketika berbalik pergi meninggalkan, akan terlihat delapan keadaan yang menarik dari tubuhnya. Mendengar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para ummahatul mukminin, demikian pula wanita-wanita mukminat, jangan membiarkan waria itu masuk di kalangan mereka, karena pada hakikatnya dia memiliki nafsu, memiliki birahi, memiliki keinginan juga terhadap wanita. Karena dia bisa mensifati hal-hal yang ada pada wanita disampaikan kepada kaum pria. Ini kalimat hit. Aku melihatmu keluar dari rumah waria. lebih aku senangi daripada aku melihatmu keluar dari rumah si fulan dan si fulan. Padahal tidak diperbolehkan seseorang untuk bercengkrama, bersenda gurau dengan orang-orang yang seperti ini. Menjadikannya sebagai sahabat karib, menjadikannya sebagai teman dekat, tidak diperbolehkan. Qala wa la'alla al-murada biha al-mukhannath. Bisa jadi yang dimaukan dengan kalimat al-hit adalah mukhannath, waria. Nisbatan ila hitil mukhannath. Kalimat yang disandarkan kepada hitil mukhannath alladhi taradahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam anil Madinah, dari Madinah. Kama ja'a fi sahihain, sebagaimana hadisnya disebutkan dalam sahihain, dalam catatan kaki disebutkan di bawah. Kita baca lafaz hadisnya. An ummi Salamah radhiyallahu anha dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'indi mukhannath. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, wa 'indi mukhannath, dan di sisiku ada seorang waria, ada seorang bencong atau banci. Fa sami'tuhu yaqul li Abdullah bin Abi Umayyah, maka aku mendengar dia berkata kepada Abdullah bin Abi Umayyah, ya Abdullah, ara'aita in fataha Allahu 'alaykum at-ta'ifa ghadan fa 'alayka bi ibnati Ghailan. Wahai Abdullah, apabila Allah tabaraka wa ta'ala esok memenangkan kita dan menaklukkan Taif, hendaklah engkau temui ibnatu Ghailan, putri dari Ghailan, anak wanitanya Ghailan yang merupakan penguasa atau pembesar Taif. Fa innaha tuqbilu bi arba' wa tudbiru bi thaman. Dia datang akan tampak pada dirinya empat hal yang membuatnya indah. Wa tudbiru bi thaman, dan dia akan pergi dengan meninggalkan atau memperlihatkan delapan keadaan yang terlihat indah dari tubuhnya. Ini merupakan sifat keindahan bagi wanita. Disebutkan demikian oleh Hid ini. Waqala wa tudbiru bi thaman, waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulanna haula'i 'alaykunna. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jangan lagi sekali-kali mereka ini, para waria ini, bencong-bencong ini tadi, masuk menemui kalian. Tidak diperbolehkan menemui para wanita atau ikhtilat dengan para wanita atau bahkan khalwat dengan para wanita, walau seakan mereka tidak memiliki syahwat terhadap wanita, tetapi ternyata mereka bisa mensifati wanita-wanita dengan sifat-sifat yang daqiqah, sifat-sifat yang jeli, sifat-sifat yang detail. Hal itu menunjukkan bahwa mereka juga memperhatikan postur tubuh dan fisik wanita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusirnya, mengeluarkannya dari Madinah. Orang yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk berteman dekat dengannya. Tetapi kata Yunus bin Ubaid rahimahullah, aku melihatmu wahai anakku keluar dari rumahnya Hit, engkau berteman baik, bercengkrama dengan Hit, dengan Mukhannas, lebih aku senangi daripada engkau keluar dari rumahnya Amr bin Ubaid, seorang Qadari, seorang Mu'tazili, seorang pengekor hawa nafsu. Kalimat ini sama seperti kalimat-kalimat Imam Al-Barbahari sebelumnya. Bukan berarti beliau menggampangkan, membolehkan, membiarkan seorang muslim berteman dekat dengan pelaku-pelaku kemaksiatan, pelaku-pelaku dosa besar. Enggak. Tidak difahami ke arah sana. Beliau hanya ingin membandingkan, memberikan perbedaan, bahwa berteman dengan mereka, para fusak, itu saja dilarang, enggak boleh, harus dihindari, harus dijauhi. apalagi berteman dengan para pengekor hawa nafsu yang kerusakan yang akan ditimbulkan oleh mereka jauh lebih berbahaya, jauh lebih dahsyat daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh para pelaku kemaksiatan. Waghairuhuma fi sahihain waghairihima, atau yang dikeluarkan oleh selain al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Awil murad bihi al-jarrar alladhi yajurru 'ala an-nisa'i bil haram nisbatan ila imra'atil 'aziz hina qalat li Yusuf 'alayhi as-salatu was-salam, atau bisa juga makna hid ya bunayya min aina kharajta qala min 'indi fulan min 'indi 'Amr bin 'Ubayd qala ya bunayya la'an araka kharajta min baiti hiti. Kalimat ini, kalimat min baiti hit, aku melihatmu keluar dari rumah hit. Makna yang pertama tadi bisa jadi yang dimaukan adalah muhannath waria, bisa jadi juga yang dimaukan adalah al-jarrar, mereka-mereka yang memaksa. Alladhi yajurru nisa'a 'alal an-nisa' bil haram, yaitu yang memaksa para wanita untuk melakukan perbuatan yang haram. Nisbatan ila imra'atil 'aziz, disandarkan, dinisbahkan kepada imra'atul 'aziz. Hina qala li Yusuf, ketika berkata kepada Yusuf alaihi salam, haytalak, ketika merayu, menggoda Nabi Yusuf alaihi salam, haytalak au hitulak au hitulak, hadhihi kulluha qira'at, ini ada tiga bacaan, ada haytalak, ada hitulak, ada hitulak. Wa ma'naha halumma faqad tahayyatu laka, maknanya adalah mari kemari, aku telah mempersiapkan diri untuk melayanimu. Sehingga maknanya la'an araka kharajta min baiti hit, aku melihatmu keluar dari rumah, maaf cakap, rumah remang-remang atau rumah pelacuran dan sebagainya, ke arah sana. Kata Yunus bin Ubaid, aku melihatmu keluar dari rumah ini, rumah tempat kemaksiatan ini, lebih aku senangi daripada aku melihatmu keluar dari rumahnya si fulan atau si fulan, para pengekor hawa nafsu. Wa hadza innama qultuhu ijtihadan minni. Penafsiran ini, kalimat hit, rumah tempat para wanita yang menjual dirinya, adalah ijtihad dariku. Wala adri hal huwa shawabun aw khata, dan aku tidak tahu penafsiran ini benar ataukah salah. Ghairu annahu huwa alladhi balaghahu ilmi, hanya saja itulah yang sampai pada apa yang diketahui oleh pengetahuanku, ilmuku sampai ke sana. Ijtihad beliau rahimahullah Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah dalam menjelaskan kalimat hit, ucapan Yunus bin Ubaid, apakah yang dimaukan dengan rumah waria atau yang dimaukan rumah wanita-wanita yang menjajakan dirinya. Kesimpulannya bahwa pelaku kemaksiatan berbahaya bagi keselamatan agama kita. Lebih berbahaya dari mereka adalah para pelaku kebid'ahan. Dua-duanya berbahaya, dua-duanya mengancam keselamatan agama kita. Namun, para pelaku kebid'ahan bahayanya lebih besar, lebih membinasakan daripada bahaya yang dimunculkan oleh para pelaku kemaksiatan. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Adapun pertanyaan ini insyaallah kita jawab pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.